Mitra bisnis, kita selalu berkomunikasi setiap hari, baik di kantor, di rumah, ataupun pada pekerjaan kita menghadapi orang, baik sebagai salesman, ataupun sebagai customer service, atau apapun pekerjaan kita. Sedangkan kita jarang sekali dapat melakukan komunikasi dengan baik. Nah, sebenarnya ada sebuah rahasia yang sederhana sekali. Kalau Anda mampatkan rahasia itu ke dalam pikiran Anda, maka komunikasi Anda akan jauh melompat lebih baik daripada sekarang, ya. Rahasianya sederhana. Rahasianya adalah kita harus sadar bahwa setiap orang itu ingin dipuji, diakui, dihormati, dan didengarkan. Ya, sekali lagi ya. Setiap orang itu ingin dipuji, diakui, dihormati, dan didengarkan. Kalau kita sadar akan hal ini, maka setiap Anda menghadapi seseorang, siapapun itu, baik dia levelnya lebih tinggi dari Anda, sama dengan Anda, apalagi kalau lebih rendah dari Anda, maka Anda memahami bahwa kalau Anda bersikap kepada dia, maka bersikaplah dengan anggapan bahwa orang ini sebenarnya lebih berharga dari Anda. Dengan Anda memandang tinggi pada dia, walaupun sebenarnya dia adalah orang yang lebih rendah, maka Anda menyadari bahwa Anda harus memuji dia, mengakui dia, menghormati apapun yang dikatakannya, dan mendengarkan dengan serius apapun yang dia katakan. Kalau ini Anda lakukan dalam kehidupan Anda setiap hari, saya yakin hal sederhana ini mampu membuat Anda jauh lebih sukses dari sekarang. Begitu banyak orang yang tidak suka mendengarkan orang lain, beregois maunya sendiri. Dengan menyadari hal yang simpel ini saja, kita tidak perlu belajar yang terlalu complicated, kita akan mampu berdiskusi dan berkomunikasi dengan sangat baik. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.